السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الحاضرين والحاضرات kaum muslimin wal muslimat. Demikian juga para pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Kesempatan sore yang berbahagia dan mulia ini kembali kita diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla melanjutkan talabul ilmi syar'i kita. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Azza wa Jalla al-fiqha fid-din, pemahaman di dalam agama ini. Sebab itulah tanda Allah Azza wa Jalla menghendaki kebaikan bagi seorang hamba. Salawat dan salam bagi Rasul yang mulia, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yaqulul Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, babun wasamma an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam as-salata 'amala. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menamakan salat itu sebagai amal. Dan tentu sebelumnya kita melihat apa yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla di dalam surat Al-Baqarah pada juz yang kedua, pada ayat yang ke-143 bagian terakhir, wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum. Allah Azza wa Jalla tidak menyia-nyiakan iman kalian. Jadi dari satu sisi salat itu dinamakan iman, dari satu sisi salat itu disebut sebagai praktik amal. Wa qala, dan Nabi bersabda, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi seorang yang tidak membaca suratul Fatihah. Maknanya bab ini apa para hadirin? Salat itu perbuatan siapa? Hamba. Perbuatan kita, karena kita yang berbuat kita dibalas. Sebagaimana kita membaca Quran itu perbuatan siapa? Hamba. Nah, di dalam sholat, bukankah ada membaca Al-Quran? Ada. Apa kata Nabi SAW? Faqra ma tayassara ma'aka min Al-Quran. Baca Al-Quran yang bisa kamu baca dalam sholat. Ya, minimal baca suratul Fatihah di dalam sholat. Jadi sholat tidak sah tanpa suratul Fatihah. Tentunya yang diperselisihkan oleh para ulama kita, sholatul jahri, jahriyah yang jahar sebagai makmum, apa baca atau tidak, ada khilaf mu'tabar. Mau baca, dia baca. Yang tidak mau baca, cukup dia mendengar dengan seksama. Dari sini ya, menunjukkan bahwasanya sholat tidak sah tanpa bacaan al-fatihah. Nah, tentu ya, al-qira'ah bacaan tidak sama dengan yang dibaca. Yang membaca tidak sama dengan apa yang dibaca. Yang membaca itu adalah perbuatan siapa? Hamba, amalan hamba. Ya, nah, bacaan itu bagian dari sholat. Dan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menamakan semua ya salat itu sebagai amalan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya akan berbeda mana perbuatan hamba disandarkan kepada hamba mana itu ucapan Allah, yaitu merupakan perbuatan Allah disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana disebut oleh Asy-Syarih bahwasanya bab-bab selanjutnya masih Imam Al-Bukhari membawakan, yaitu Al-Qur'an itu kalamullah. Baik, tafadhal kita atau kita dengar. Qala haddatsani Sulaiman, telah menceritakan kepadaku Sulaiman. Qala haddatsana Syu'bah, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Syu'bah Ibn Al-Hajjaj Al-Wasiti Al-Basri anil Walid, dari Walid. Qala haddatsani Abbad Ibn Ya'qub Al-Asadi, telah menceritakan kepadaku Abbad Ibn Ya'qub Al-Asadi. Qala akhbarana Abbad Ibn Al-Awam Awam, telah memberitakan kepada kami Abbad Ibn Al-Awwam anil Syaibani, dari Al-Syaibani. Anil Walid Ibn Al-Aizar, dari Walid Ibn Al-Aizar. An Abi Amr Ibn Al-Syaibani, dari Abi Amr Al-Syaibani. An Ibn Mas'udin radhiyallahu an, dari sahabat yang mulia Abdullah Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Anna rajulan sa'alan Nabiya sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali afdal. Ada seorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, amalan apa yang paling utama? Qala as-salatu li waqtiha, salat pada waktunya. Riwayatnya lain, tsum qultu tsumma ay, kemudian apa lagi Rasulullah? Qala birrul walidain, kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Qultu tsumma ay ya Rasulullah, kemudian lagi bertanya apa lagi Rasulullah? Qala al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah, menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ini dia urutan ya afdalul a'mal. Ya, urutan amalan yang paling utama. Pertama, salat pada waktunya. Maka waspada orang-orang yang melalaikan salat. Maka lo ancam, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Dibentuk di antara bentuk sahun, lalai dalam salat, ta'khirus salat. Ya, salat di luar waktu. Kemudian disebutkan dalam ayat yang lain, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salat wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Datang generasi-generasi, dan jangan-jangan ayat ini generasi kita yang kena itu. Adha'us salat, menyia-nyiakan salat. Itulah dia salat sehabis waktu. Kalau enggak habis waktu, hampir mau habis. Seperti salatnya orang-orang munafiqun. Nah, barulah setelah itu birrul walidain. Ya, birrul walidain, bakti kepada kedua orang tua. Sampai-sampai yang namanya berbakti kepada kedua orang tua ini, para hadirin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, ini adalah apa disebut pintu dari pintu surga. Ya, ketika ada seorang pemuda bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aku ingin berjihad di jalan Allah. Qala ahayyun walidah, apakah masih hidup orang tuamu? Qala na'am, masih ya Rasulullah. Qala idhab fathihima fajahid, berjihad kamu pada orang tuamu. Jadi ketika ada pilihan, tidak wajib jihad itu, orang tua lebih utama. Maka makna jihad ini makna yang sangat luas. Tapi ketika disebut secara mutlak, berarti berperang di jalan Allah. Tapi bukan sekedar berperang, ada syurut, syarat-syaratnya, wadawabit, batasan-batasannya, aturan-aturannya. Tidak sembarang perang. Ya, jadi tidak semudah apa yang kita bayangkan, jihad, jihad. Masya Allah. Ini nama yang indah luar biasa, tetapi sayang dicoreng. Sehingga apa? Identik dengan teroris. Nama yang begitu indah yang disebut oleh Nabi, wadhir watu sanamil jihadu fi sabilillah, puncaknya adalah jihad di jalan Allah, berubah, tercoreng. Nah, kemudian setelah itu barulah jihadu fi sabilillah. Baik, para hadirin dirahmati Allah azza wa jalla. Jadi yang bertanya kepada Nabi ini Ibn Mas'ud sendiri. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ayyul amali afdal?" Dan ini yang menjadi syahid. Amalan apa yang paling afdal? Amalan dinamakan salat itu sebagai apa? Amalan. Yang mana kita ketahui, bukankah hamba di dalamnya membaca Quran? Iya, berarti apa? Dia ini membaca ini amalan siapa? Amalan hamba. Tentu berbeda dengan apa yang dibaca. Yang dibaca apa? Kalamullah Azza wa Jalla. Maka lihat. Di dalam hadis yang sahih juga, apa kata Allah? Qasamtu sholata baini wa baina 'abdi nisfain. Ini dalil yang sangat jelas, ya. Aku membagi sholat itu dalam Sahih Muslim kalau salah hadis ini. Aku membagi sholat itu menjadi dua, maksudnya Al-Fatihah. Maka di antara nama dari surat Al-Fatihah as-shalah. Ya, nama surat Al-Fatihah apa? As-shalah. Jadi Allah berfirman dalam hadis Al-Qudsi, aku bagi sholat itu menjadi dua antara aku dengan hambaku. Nah, dengar ini. Idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Apabila hamba mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah, Allah berfirman, hamidani 'abdi. Hambaku memuji aku. Nah, ucapan hamba alhamdulillah, siapa yang berucap ini? Hamba. Tapi yang diucapkan apakah ucapan hamba? Tidak. Ucapan siapa? Ucapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan jelas bahwasanya kalamullah berbeda dengan kalamul makhluk. Kalamullah sifatullah, kalamul makhluk sifat makhluk. Baik. Apa faedah bisa kita ambil dari hadis ini? Faedah yang pertama, hirsus sahabati ala talabil ula. Semangat para sahabat mencari perkara-perkara yang paling mulia dan paling tinggi. Nah, buktinya di sini. Sahabat tanya apa amalan paling afdal? Tidak tanya yang biasa-biasa. Tapi mereka tanya apa yang paling afdal? Lalu kita lain ceritanya. Bagaimana ini sunnah? Oh, sunat katanya. Ya. Oh, masih kan sunat kan dikerjakan enggak apa-apa. Dikerjakan dapat pahala, enggak dikerjakan enggak dapat apa-apa. Lihat ini para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tanya apa yang paling afdal. Maka mereka para sahabat orang yang paling semangat ala talabil ula, mencari amalan-amalan dan derajat-derajat yang paling tinggi. Jadi ini menunjukkan himmah mereka, angan-angan mereka, cita-cita yang paling mulia. Kemudian faedah yang kedua, afdalul a'mal as-shalah. Tentunya riwayat yang lain, salat ya awal waktiha, salat awal waktu. Ada riwayat yang lain mengatakan, para hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, as-salatu khairu mawdu'. Salat itu amalan terbaik yang Allah Azza wa Jalla berikan bagi hambanya. Kenapa? Karena ini kesempatan kita munajat, berdialog dengan siapa? Dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan kita ketahui satu-satunya amal yang diterima oleh Allah, yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung dengan Allah di mana? Ya? Di atas langit, enggak ada amalan lain, satu-satunya. Ya. Faedah yang kedua, yang ketiga, wa fihi ahammiyatu wa fadlu birrul walidain. Hadis ini menjelaskan keutamaan dan pentingnya berbakti kepada kedua orang tua, tentunya dalam kebaikan. Ingat ini dalam surah Luqman, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Kalau orang tua ajak kita berbuat syirik, enggak boleh taat. tapi urusan dunia tetap baik. Maka di sini apa? Innamat ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan hanya dalam kebaikan. Faedah yang ketiga, yang keempat, wa fihi bayanu afdhaliyatil jihad fi sabilillah. Hadis ini juga menerangkan keutamaan jihad fi sabilillah. Dan ingat apa makna jihad? Ini perlu kita sampaikan. Al jihad maknahu istifragul wus, mengeluarkan tenaga. Wa badzul juhd, mengeluarkan usaha fi qitalil adu, untuk memerangi musuh. Wa mudafa'atuhu, dan menolak dan menangkal serangan musuh. Ada definisi yang lebih luas lagi disebutkan oleh para ulama kita, apa itu jihad? Al jihad huwa badzul juhdi wastifragul us'i ya fi husul mardatihi wal bu'di an sakhati, mengeluarkan segala usaha dan tenaga untuk menggapai ridha Allah azza wa jalla dan jauh dari murka Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa thalathatu anwa', jihad ada tiga macam atau ada empat macam. Yang pertama, jihadul adu adh-dhahir, berjihad melawan musuh yang nyata. Itu apa? Melawan orang-orang kafir, melawan orang-orang munafiqin. Yang kedua, jihad al-khafi, al-adu al-khafi, jihad melawan musuh yang tersembunyi. Wahuwa syaitan. Melawan apa? Syaitan. Kemudian yang ketiga, wajihadun nafs, jihad melawan nafsu kita sendiri. Dan ini yang paling susah, ya, ini yang paling berat. Sebagaimana disebut oleh Nabi alaihissalatu wassalam, Nabi bersabda, al-mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Yang namanya hakikat orang berjihad, menundukkan dirinya taat kepada Allah. Jadi kalau mampu menundukkan diri taat kepada Allah, insyaAllah musuh di luar gampang dilawan. Tapi ketika diri kita tidak bisa ya ditundukkan, apalagi kita akan melawan musuh. Ya. Jadi al-mujahid man jahada nafsahu fi ta'atillah, namanya pejuang itu yang mampu menundukkan dirinya untuk taat kepada Allah Azza wa Jalla. Wal muhajir, dan orang yang hijrah, apa arti hijrah? Man hajara manahallah, meninggalkan larangan Allah. Engkah merokok, berhenti merokok, berarti apa? Ini baru hijrah jadi. Meninggalkan apa? Tembakau, meninggalkan mabuk. Nah, ya. Ini apa? Baru selesai meninggalkan riba, oh, berarti baru hijrah. Wah, kata. Jadi yang namanya orang yang berhijrah, yaitu apa? Meninggalkan larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Itu saja faedah dari hadis ini. Kemudian, ya, kita katakan asy-syahid, ya, mahallus syahid, ya, tempat inti dari faedah ini ada pada apa? Bahwasanya amalan atau sholat dinamakan amalan yang di dalamnya ada membaca Al-Quran. Ini menunjukkan bahwasanya amalan hamba adalah makhluk, adapun ucapan Allah adalah sifat dari sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, bab berikutnya. Yaqulu al-Imam al-Bukhari rahimahullah, bab berikutnya, babu qawlillahi ta'ala, bab firman Allah azza wa jalla. Dalam surah Al-Ma'arij ayat 19, 18, afwan, 19, 20, 21. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia diciptakan oleh Allah suka berkeluh kesah. Datang musim hujan, minyak. Kelih. Hujan. Datang musim panas, panas. Ya, memang sifat manusia. Ya, innal insana khuliqa halu'a. Idza massahu syarru jazu'a. Apabila ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Ya. Wa idza massahul khairu manua. Tapi kalau ditimpa kebaikan, dia itu menjadi kikir pelit. Ya, kalau lagi galau, statusnya galau semua. Tapi kalau dapat nikmat, sepi dia. Ya, baik. Halu'a ay dajura. Ya, halu artinya dajur. Apa arti dajur? Dajur artinya mengeluh. Ya, dujar. Dongkol kadang hati-hati. Ya, baik. Al-hala' syiddatul jaza', ya, sangat kaget, mengeluh, dibarengi dengan hirs, rakus, ya. Maka dikatakan oleh Ibnu Abbas, halu'a ay al-jazu'ul harius, ya, sudah berkeluh kesah, lagi apa, harius, rakus. Baik. Maknanya adalah sifat-sifat ini diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla pada manusia. Ya. Mengeluh, berkeluh kesah, pelit. Ini sifat apa? Manusia. Ya. Ini adalah perbuatan manusia yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia ini bajur, suka mengeluh tetapi tidak selamanya mengeluh. Manusia ini qalilus sabar, memang sedikit sabarnya. Manusia ini apa? Pelit. Ketika mendapat nikmat, pelit. Tapi ketika mendapat musibah, woi, semuanya dibongkar. Ini adalah perbuatan siapa? Hamba. Disandarkan kepada siapa? Hamba, dan itu Allah Azza wa Jalla ciptakan semuanya. Maka ini menunjukkan bahwasanya Allah menciptakan perbuatan hamba. Ya. Allah khaliqu af'alil insan. Allah menciptakan perbuatan hamba sebagaimana Allah juga menciptakan hamba. Sebagaimana disebut oleh Allah Azza wa Jalla, "Wallahu khalaqakum wama ta'malu." Allah Azza wa Jalla menciptakan kalian dan menciptakan perbuatan kalian. Baik. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, apa maksud? Nah, ini sekarang. Apa maksud Imam Al-Bukhari meletakkan bab ini dalam Kitab At-Tauhid? Maksudnya adalah as-sifatul madzkurah. Mengeluh, berkeluh, kesah, pelit, kikir, kedekut. Ini sifat Allah ciptakan pada diri manusia. Nah, mungkinkah manusia bisa menciptakan dirinya sendiri? Tidak bisa. Berdasarkan apa disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wallahu khalaqakum wama ta'malun." Dalam surat As-Saffat ayat 96, "Wallahu khalaqakum wama ta'malun." Allah yang menciptakan kalian dan menciptakan perbuatan kalian. Tapi yang berbuat siapa? Kita. Baik. Sekarang kita ambil dalilnya. Jadi ingat, maksud dari Imam Al-Bukhari di sini dalam bab ini adalah sifat-sifat yang tadi itu Allah yang menciptakan pada diri manusia. Tidak mungkin manusia yang akan menciptakan perbuatannya sendiri. Baik. Apa kata Imam Al-Bukhari rahimahullah membawakan dalil akan hal ini? Qala haddatsana Abu Nu'man. Telah memberitakan kepada atau menceritakan kepada kami Abu Nu'man. Wala hadatsana Jarir ibn Hazim, telah menceritakan kepada kami Jarir ibn Hazim, Anil Hasan dari Hasan, wala hadatsana Amr ibn Taghlib, telah menceritakan kepada kami Amr bin Taghlib An-Namari. Ya, beliau dari Jawtha atau Jawathan. Ini adalah kampung dari kampung negeri Bahrain. Sahabat yang mulia. Ya. Beliau punya murid Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Hanya satu-satunya tabi'in yang meriwayatkan dari Amr bin Taghlib Al-Hasan. Jadi Anil Hasan An Amr bin Taghlib. Al-Hasan di sini Amr, Al-Hasan di sini Al-Hasan Al-Basri. Dia berkata, atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam malun. Telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam harta. Ini kemungkinan zakat atau al-khumus. Harta rampasan yang seperlima. Ya. Satu riwayat dikatakan dalam kitab Al-Jum'ah dalam Sahih Bukhari, ya, aja bimal aw sabi, harta atau tawanan. Dan ingat, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa kalau ada harta enggak pernah untuk diri sendiri. Selalu dibagi terus. Tidak bisa diam di rumah. Ya. Pada suatu ketika sedang sholat, begitu salam langsung loncat ke pundak-pundak sahabat. Nabi balik ngasih tahu, tadi kenapa aku cepat-cepat, katanya karena ada Zuhaibah, tanah emas belum dimurnikan, masih berupa tak tanahnya, datang lupa aku bagikan, katanya. Jangan-jangan ini menghambat kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Nabi puasa, datang harta banyak langsung bagi. Ya. Dia lupa ngasih tahu untuk disisakan untuk berbuka. Begitu waktu berbuka, mana kurmanya? Loh, kan engkau yang suruh bagi semua, katanya. Subhanallah. Ya. Kasus lain disebutkan Imam Munzir rahimahullah, pernah Nabi potong kambing. Potong kambing, bagi-bagi kambingnya, katanya. Ya. Begitu pulang, Aisyah, mana dagingnya kita mau makan? Ya Rasulullah, yang tersisa hanya kepalanya saja, otaknya doang, katanya. Yang tersisa hanya kepala saja. Apa katanya? Baqiya kulluha illa ra'suha. Aw illa ra'suha. Semuanya tersisa, yang tidak tersisa hanya kepala. Kenapa? Yang kita makan cair nanti. Itu enggak dihitung sama Allah. Yang kita infakkan itu yang tersisa. Nah, ini dia para jemaah. Ya, yang kita infakkan sul itu yang tersisa, ya sendok. Jadi kalau tak masuk dari atas, tunggu 3 jam 4 jam keluar dari bawah, cair sudah. Jadi gas. Itu enggak tersisa. Ya. Maka itu sebabnya ketika anak Adam mengatakan, ya Rob, mali mali, katanya. Ya hai Robku, hartaku. Apa kata Allah? Ya, maluka illa ma maluka, ya, il wa hal maluka illa ma akalta fa afnaita. Hai anak Adam, hartamu yang sebenarnya, ini ingatin para jamaah ya. Sekarang kita ini lebih cinta harta orang atau harta kita? Dari sini kita lihat. Hartamu yang sebenarnya yang kamu makan dan cair atau jadi daging atau jadi lemak, itu asli kamu punya. Wa ma labista faqdanaita, apa yang kamu pakai sampai lebur, itu hartamu asli itu. Mobil kita beli, diremuk-remuk, pakai terus gitu artinya. Asli kita punya ini para jamaah. Baju, kita pakai sampai dia tepung, bedak, ya, sampai bocor. Nah, ini asli kita punya. Kemudian apa? Ini satu-satunya yang lebih asli lagi. Wa ma amfaqta, apa yang kamu sedekahkan. Ini asli kan? Kita yang punya. Ya, hanya itu. Yang pertama, ya, kita nikmati di dunia saja. Ya. Selesai pengajian sekarang makan. Masya Allah. Mari. Ya. Nanti selesai pengajian, hilang. Ya. Atau subuh dikeluar besok. Selesai sudah. Enggak ada sudah. Ya. Apa yang ku tinggalkan dari selebih dari makan, selebih yang ku pakai, selebih yang ku sedekahkan, falil warasah, itu ahli waris yang punya. Loh, kalau Allah mau ambil langsung berbe. Betul. Hah? Ya, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Hitung berapa peninggalannya. Bagi istri dapat 1/8. Ini anak laki, anak perempuan yang sudah bagi, engkau dapat 2 bagian, dia dapat 1 bagian. Tamat. Yang mati Kain kapan tiga helai? Cek aja enggak berani dibawa masuk kubur. La ilaha illallah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawakan harta. Fa'ata qauman wa mana'a akharin. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu datang langsung dibagi-bagi. Enggak dipakai simpan-simpan, langsung bagi. Tapi sebagian dapat, sebagian tidak dapat. Siapa yang suka diberikan oleh Nabi? Nabi memberi itu ada maslahat. Dan ini maslahat dakwah. Beda kalau kita ini ada maslahat. Antik suara dulu. Baru tebar kertas abang ya. Nabi SAW maslahat Islam apa? Yang baru-baru masuk Islam supaya teguh di atas agama. Atau yang keras sekali permusuhannya supaya apa? Lemes dia. Karena sifat manusia kalau dibaikin sebenci apapun nah, dua kali, tiga kali melepu dia. Lemes terus dia. Ya. Dibaikin. Ayo, bagaimana kisahnya Uyainah ibn Badr yang mengatakan, ya kaum aslimu, katanya, hai kaum masuk Islam, Muhammad itu kalau ngasih seperti orang tidak takut miskin. Nah, jadi motivasi masuk Islam apa? Harta. Tapi apa? Nabi isi terus dia dengan dakwah, dengan tauhid, akhirnya apa? Udah bukan harta lagi. Ini awal-awal saja. Oleh karena itu penting ini ya saudara-saudara kita yang baru masuk Islam, jangan bertahun-tahun bawa ijazah terus keliling. Ijazah mualaf. Ya miailah tuh. Ya. Kita katakan kasih dia yang lebih penting dari harta itu apa? Aqidah supaya dia kaya. Kenapa? Wardha bima qassamallahu lak takun aghnan nas, ridai dengan apa yang Allah bagi untukmu, engkau menjadi orang paling kaya. Ini kunci kaya nih para jamaah rahmatullah azza wajalla. Nah, jadi Nabi memberi itu maslahat. Maka di sini apa? Dikasih sebagian, tidak dikasih sebagian. Fa balaghahu annahum ajabu. Sampai berita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam disalahkan atau tidak terima atau sebagian sahabat tidak terima. Ya, Nabi itu annahum ajabu. Ya, ijab menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam, kok kita tidak dikasih yang baru-baru dikasih. Ya. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Langsung Nabi sampaikan. Inni u'tiyar rajula wa ada'ur rajula. Memang aku berikan sebagian, sebagian aku tidak berikan. Walladhi ada'u ahabbu ilayya minalladhi u'ti. Masya Allah. Tetapi ingat para hadirin, aku memberinya dunia itu bukan tanda aku lebih mencintai. Dan itulah dia Nabi berbuat dengan wahyu para jamaah. Dan wahyu Allah Azza wa Jalla dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Innallaha yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhib. Allah berikan dunia ini orang yang dicintai maupun orang yang tidak dicintai. Kalau dunia sama rata kita para jamaah. Jadi tidak menjadi patokan, wah ini berarti orang ini baik ya. Apa buktinya? Ya, dikasih oleh Allah apa maunya. Ini dunia enggak. Kenapa? Dunia masih lebih murah dari sayapnya nyamuk. Padahal tahu enggak kita harganya sayap nyamuk? Ada yang beli sayap nyamuk? Bang Hussein, ada yang beli sayap nyamuk? Satu dam loh. Gak ada, kalau pasir satu dam banyak yang mau beli. Ini sayap nyamuk dikasih satu dam. Mau? Atau sama badannya dosa sayapnya sudah. Gak ada yang mau, buat apa? Ini jangan-jangan nyamuk berdarah, ini demam berdarah nanti. Nah, apa kata Nabi SAW? Lau kanat dunya tusawi indallahi janaha ba'udah ma saqal kafir syarbata ma. Andai kata dunia ini harganya sama dengan satu sayap nyamuk, orang kafir tidak dikasih minum oleh Allah, seteguk air pun tidak dikasih. Tapi apa? Dunia ini tidak ada harganya. Lagu kita gagah-gagah doang, bergaya-gaya di dunia. Kita yang buat diri kita gagah-gagah. Padahal apa? Masih lebih baik, mahal saya. Saya punya mau. Maka apa? Manfaatkanlah dunia ini balagh menjadi jembatan kita menuju Allah, menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah kasih dunia siapa yang dicintai dan siapa yang tidak. Wala yu'til iman illa liman ahab. Dan Allah tidak berikan iman ini, tauhid ini, sunnah ini kecuali yang dicintai saja. Maka itu merasakan perbedaan beda ketika kita belajar tauhid, belajar sunnah. Memang semangat. Tapi kita tidak belajar tauhid, belajar sunnah, ya sudah. Pokoknya ya ikut-ikut sudah. Tidak ada tujuan hidup ini para jamaah. Ya. Nah, di sini Nabi SAW mengatakan, yang tidak aku berikan itu lebih aku cintai daripada aku berikan harta. Ya. Utiyak aqwaman lima fi qulubihim minal jazai wal hala'. Aku beri sebagian orang-orang tersebut. Kenapa? Karena hatinya masih suka berkeluh kesah. Masa ngaji-ngaji terus kapan? Kita cari uang. Nah, ya, seperti itu dikasih sama Nabi. Enggak pikiran dunia. Wah, ngaji dulu. Ya, jangan pikirkan dunia. Orang-orang seperti itu dikasih oleh Nabi SAW. Kenapa? Masih ada rakus, masih ada berkeluh kesah, kurang pemasukan, kurang income. Itu dikasih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi Nabi alaihi salatu wasallam berbuat dengan wahyu pada hadirin rahmatullah azza wajalla. Ya wa akilu aqwaman ila ma ja'ala Allah fi qulubihim minal ghina wal khair. Adapun yang tidak aku berikan, kenapa? Karena Allah azza wajalla jadikan orang-orang itu hatinya kaya. Hatinya kaya, hatinya penuh dengan kebaikan, ya. Dia dikasih oleh Nabi, enggak dikasih enggak ada urusan. Kenapa? Karena bukan itu yang dicari dari Nabi. Yang dicari dari Nabi bagaimana Nabi kasih tahu dia jalan surga. Jalan surga. Itu yang diinginkan oleh sahabat. Maka selalu pertanyaan sahabat, pertanyaan yang atas-atas yang diinginkan. Ya, salah seorang sahabat setelah disiapkan oleh setelah menyiapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam wudu, Nabi tanya dia, "Ayo minta apa maumu?" Aku minta masuk surga bersamamu. Coba kita beang itu saya ini Bali ini. Minta rumah kita. Bang Husain, kasih sudah satu ini anu ini apa namanya? Bebek ini katanya. Ini enggak apa katanya sahabat ini, "Ya Rasulullah, as'aluka murafaqataka fil jannah." "Ya Rasulullah, aku minta kita saya yang tetap menjadi temanmu di surga." Bayangin tentu berada imannya sahabat. Kenapa? Hatinya penuh dengan kebaikan, tidak mikir urusan dunia, nggak mikir urusan dunia. Nah, jadi Nabi saw dengan wahyu Allah azza wajalla, Allah kasih tahu ini yang dikasih harta supaya mereka itu apa kokoh di atas Islam karena masih apa Senin Kamis lah gitu ya, masih dunia, masih ada yang sudah kuat-kuat imannya, enggak usah dikasih. Kenapa? Mereka enggak cari itu masuk Islam. Mereka masuk Islam itu mau ditunjuki mana jalan masuk surga. Baik. Minhum Amr ibn Taghlib. Di antara orang yang tidak aku berikan. Kenapa Allah jadikan hatinya kaya dengan ya kebaikan? Allah jadikan hatinya sudah kaya, enggak tidak memikirkan urusan dunia. Di antaranya siapa namanya? Amr ibn Taghlib. Apa kata Amr mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Di antaranya Amr, orang yang Allah berikan kekayaan di hatinya, Allah berikan dia kebaikan di hatinya. Apa kata Amr? "Ma uhibbu anna li bi kalimatin Nabi sallallahu alaihi wasallam humuran na'am." Tidak ada yang lebih aku cintai atau aku ya tidak ada yang lebih aku cintai dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan demikian itu lebih baik dari unta merah. Ucapan Nabi itu bagiku lebih baik dari unta. Ingat, unta merah zaman itu harta yang paling mahal. Jadi dia mengatakan kalimat Nabi yang mengatakan demikian itu, yaitu apa? Aku biarkan, aku tidak berikan beberapa orang karena Allah jadikan hatinya kaya, karena Allah jadikan hatinya penuh dengan kebaikan. Kata-kata ini lebih baik bagiku daripada unta merah. Baik. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maksud dari hadis ini ada pada sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Apa itu? Lima fi qulubihim min al-jazi' wal halak. Wa akilu aqwaman ila ma ja'ala Allah fi qulubihim min al-ghina wal khair. Jadi dikatakan al-halak wal jazak. Mengeluh, berkeluh, kesah, rakus, demikian juga kaya hati dan iman, itu sifat bagi manusia, itu perbuatan siapa? Perbuatan manusia. Dan yang menciptakannya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, Allah khaliqu al-insan wa khaliqu af'alihi. Allah yang menciptakan manusia, Allah pula yang menciptakan perbuatan manusia. Sebagian para ulama mengatakan maksud dari babnya apa? Itsbat, penetapan bahwasanya akhlak manusia seperti apa? Suka ngeluh, ya, lawannya ngeluh, kemudian ya pelit, lawannya pelit, kemudian berkeluh kesah, lawannya berkeluh kesah, manut, lawannya manut, ya, kikir, lawannya kikir, itu semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Intinya Allahu khaliqu kull wallahu khalaqakum wama ta'malun. Allah azza wa jalla menciptakan kalian dan menciptakan perbuatan kalian, tetapi yang berbuat siapa? Makhluknya. Saya kira demikian apa bisa kita ambil. Wallahu taala ala wa alam, walhamdulillahi rabbil alamin.